بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah, dan telah kita jelaskan tentang sebagian permasalahan ad-diyat, yaitu pembayaran diyah untuk menjatuhkan hukum qisas apabila disetujui oleh para wali dari yang meninggal, maka ditetapkannya lah yang dinamakan dia. Dan telah disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembayaran dia secara sempurna dari unta yang berjumlah 100 ekor ataukah sapi yang berjumlah 200 atau kambing yang berjumlah 2000 ekor. Dan telah disebutkan pula sifat-sifatnya. Adapun sifat dari unta, maka disebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin, hadis Abdullah bin Amr, 30 ekor dari bintu mukhab, yaitu sapi yang telah genap berusia 1 tahun dan berjalan ke usia yang kedua, dan 30 ekor bintu labun yang telah berusia 2 tahun jalan ke tahun yang ketiga, dan 30 ekor dari hiqqah yang telah berusia genap 3 tahun berjalan ke tahun yang keempat, dan 10 ekor dari banu labun, yaitu unta jantan yang berumur 2 tahun jalan ke tahun yang ketiga. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wal qismu tsani. Sekarang bahagian yang kedua, dia tushibihil amd, yaitu diatnya, pembayaran diatnya bagi orang yang membunuh serupa dengan kesengajaan atau mirip dengan tindakan kesengajaan. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa dalam hukum seorang yang membunuh muslim yang lainnya mirip dengan kesengajaan atau serupa dengan kesengajaan, maka dihukumi sama seperti al-amd, seorang yang membunuh dengan sengaja. Terkecuali apabila wali-wali dari yang meninggal tersebut rela untuk menjatuhkan hukum qisas, maka yang ada adalah pembayaran dia sebagai pengganti dari hukum qisas tersebut. Maka pembayaran dia bagi seorang yang membunuh mirip dengan kesengajaan, faqad rawa Abu Dawud bi isnadin sahihin an Abdullah bin Amr, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna diyatal khata'i shibhal amdi, ketahuilah sesungguhnya pembayaran diahnya orang yang keliru mirip dengan kesengajaan. Maka Nabi sauti wal asa, yang dia mukul seorang dengan cambuk dan tongkat yang menyebabkan kematian, pembayaran diahnya adalah mi'atun minal ibil, 100 ekor unta pula. Ya, cuman berbeda dalam hal sifat-sifatnya. Diatnya orang yang salah dalam membunuh juga 100 ekor unta. Orang yang mirip dengan pembunuhan secara sengaja juga 100 ekor unta. Ya, akan tetapi berbeda dalam hal sifatnya. Minha, di antara 100 ekor unta itu, arba'una fi butuniha auladuha, hendaklah ada 40 ekor dari unta tersebut, ada 40 ekor dari unta tersebut di dalam perut-perut unta itu ada anaknya, jadi sudah ada janinnya. Ya, ini 40 ekor dalam keadaan hamil. Ya, yang diyakinkan hamil, jelas ada ada isinya di dalam dari 40 ekor tersebut. Wa bihadzal hadits yaqulu al imam asy-syafi'i wa jama'atun wa huwa sahih, dan berdasarkan hadits ini, inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan sekolongan dari para ulama, dan itu yang sahih. Nah, jadi dari penyebutan ya sifat-sifat 100 ekor unta yang disebutkan sebelumnya, ah, ditambah lagi ada sifat yang baru, bahwa dari 100 ekor unta itu 40 ekor harus ada isinya, harus dalam keadaan hamil. Subhanallah. Ya, sangat banyak sekali ya ikhwan. Wal qismu tsalits, dan bagian yang ketiga, minad diyati, dari pembayaran dia, hiyad diyatu fil qatlil amdi, yaitu diyat orang yang membunuh secara sengaja. Nah, ini bagian yang ketiga, sengaja. Idza afa waliyul maqtul, apabila walinya orang yang dibunuh itu memaafkan untuk dijatuhkannya qisas. Ya. Wali orang yang dibunuh telah sepakat. Nah, mereka sudahlah, maafkan saja dia, enggak usah dikisos, ganti saja dengan pembayaran dia. Ya. Maka berapa besar pembayaran dia itu dan ciri-cirinya bagaimana? Kama akhrajat Tirmidziyu an Abdullah ibn Amr qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala muta'ammidan, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, dufi'a ila awliya'il maqtul, maka diserahkan kepada wali-wali orang yang dibunuh, diserahkan kepada wali-walinya orang yang dibunuh tersebut, serahkan pada mereka. Gimana? Apa maunya? Fa in sya'u qatalu, kalau mereka ingin maka mereka membunuh, yakni menegakkan hukum qisas. Ya, kata keluarganya mereka ya menuntut harus qisas. Nah, Wa insya'u akhadudiyah, dan kalau wali-walinya itu ingin, maka mereka boleh mengambil diat, ya, menjatuhkan hukum qisas dan menggantinya dengan pembayaran diat. Ini juga boleh. Nah, jadi diserahkan kepada wali. Sebab dalam hal kasus pembunuhan, di sana ada tiga hak yang harus dipenuhi. Hak yang pertama adalah hakun lillah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu bisa dijatuhkan dengan bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan di sana ada haknya wali. Adapun hak dari wali ini, yaitu mereka berhak untuk menuntut. Apakah yang dituntut itu qisas atau gantinya, yaitu pembayaran diyah. Pembayaran diyah. Nah, diserahkan kepada wali. Tinggal yang terakhir, yang ketiga, yaitu haknya orang yang dibunuh. Nah, dia sudah meninggal, sehingga perkaranya nanti ya pada hari kiamat, ya, perkaranya nanti pada hari kiamat akan diperkarakan. Termasuk di antara yang paling pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di antara hamba-hambanya adalah permasalahan dima, masalah darah. Nah, kenapa si fulan membunuh si illan, apa sebabnya, itu akan diselesaikan nanti pada hari kiamat. Karena tidak mungkin diselesaikan karena yang terbunuh telah mati. Nah, berkenaan tentang haknya wali diserahkan pada mereka. Kalau mereka mau, maka qisas. Dan kalau mereka mau, maka boleh mereka menjatuhkan qisas diganti dengan pembayaran diyah. Wahiyah, dan pembayaran diyah itu adalah 30 hiqqah. 30 ekor unta yang berumur genap 3 tahun berjalan ke tahun yang keempat. Itu namanya hiqqah. Wa 30 jada'ah, dan 30 ekor jada'ah. Yang dimaksud 30 ekor jada'ah, kalau jada'ah dari unta itu yang sempurna 4 tahun berjalan ke tahun yang kelima. Itu 30 ekor. Ya. Genap berusia 4 tahun. Wa 40 khalifah, dan 40 ekor dari unta tersebut yang khalifah. Yang dimaksud khalifah adalah unta-unta yang hamil, yang di dalamnya terdapat anaknya, diyakinkan bahwa dia dalam keadaan hamil. Jadi ini 100 ekor unta, ya, lebih tinggi nilainya dibandingkan diahnya orang yang salah, orang yang keliru. Kalau ini tingkatannya 3 tahun ke atas dari unta-unta itu, tentunya lebih besar, ya, lebih tua. Nah, minimal 3 tahun ke atas. 3 tahun masuk ke tahun yang keempat itu hiqqah 30 ekor. 4 tahun masuk tahun yang kelima, ya, itu 30 ekor. Nah, sedangkan 40 ekor yang sudah ada isinya, yakinkan ada isinya, jadi siap untuk melahirkan. Nah, jadi kalau 40 ekor masing-masing dari 40 ekor ada isinya, yang tidak lama keluar jadi 140. Nah, subhanallah, ya, satu ekor aja seharga rumah itu. ya, seharga rumah antum 1 ekor, mampu enggak 100 ekor? La haula wala quwwata illa billah. Ya, menunjukkan demikian beratnya ini hukumannya. Jadi bukan main-main masalah darah. Coba kita melihat orang sekarang, tidak diterapkannya hukum Islam menjadikan seorang sangat-sangat meremehkan tentang permasalahan darah. Cekcok sedikit, ceplot, mati lagi. Ya, antum baca koran melihat setiap hari berita pembunuhan, iya kan? Pembunuhan daerah ini, wah ini pembunuh istrinya, wah yang di sana membunuh saudaranya, sana membunuh. Masalah-masalah sepele, terjadi pertengkaran. Ada yang membunuh ibunya, ada yang membunuh anaknya, dibakar. Wah, sangat mengerikan. Ya. Coba terapkan hukum qisas. Seorang yang membunuh dihadapkan, panggal kepalanya. Wah, ketakutan orang. Ya. Wah, nanti dipenggal juga. Ya. Ada cekcok sedikit, mau mukul, mau bunuh, takut. Wah, ini nanti anak dipenggal juga nantinya. Takut akhirnya. Nah. Wa ma salahu alaihi, dan apa-apa yang mereka, yakni maksudnya wali-wali orang yang terbunuh tersebut, mereka musalahah, melakukan suluh, sudah berdamai saja. Fahuwa lahum, maka itu terserah bagi mereka wali-wali yang dibunuh itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya, ada seorang membunuh seorang, maka wali yang menuntut harus dikisos. Ya, katanya orang yang membunuh, janganlah, saya bayar diat saja. Berapa bayar diatnya? Ya, sebagaimana yang disebutkan, 100 ekor unta, 30 ekor yang hikkah, 30 ekor yang jada'ah, 40 ekor khalifah. Hah? Kata wali-walinya, tidak. Kurang. Ya. Ya. Kalau hanya segitu, mending kisos, kata walinya. Jangan. Kata yang membunuh, sudah kalau begitu saya tambah lagi, 150 ekor unta. Ya. Kata wali-wali, belum, masih kurang. Tambah lagi. Kalau begitu 200 ekor. Nah, baru walinya mengatakan, oh kalau segitu ya gak apa-apalah. Ya. Sudah, kita suluh saja. Nah. Ya. Nah, diserahkan kepada wali. Wali-wali yang meninggal itu. Kalau mereka sudah setuju dengan 200 ekor pun, ya. Kalau tidak, maka mereka lebih mendahulukan kisos, tetap. Jadi dikembalikan kepada wali-walinya, dikembalikan pada mereka apa yang telah menjadi keputusan mereka. Nah. Ya. Apa yang menjadi keputusan mereka dalam hal ini, ahli waris, ahli-ahli warisnya yang meninggal, apa yang menjadi keputusan mereka, maka itulah yang ditetapkan, walaupun lebih dari yang disebutkan ini tadi. Ya, kalau misal ditawarkan sejumlah ini, mereka tidak puas, belum mau tambah lagi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa lahum, itu diserahkan kepada mereka. Wadhalika litashdidil aql, yang demikian ini untuk lebih memberatkan lagi pembayaran dia, lebih memberatkan pembayaran dia. Ya. Nah, walaupun misalnya ya, kalau orang yang membunuh ini kaya raya, nah, punya perusahaan ya, perusahaan minyak misalnya. Ya. Kalau wali-walinya menuntut, ya, kisos. Kalau tidak, ya apa? Perusahaan minyak milik kamu, kami ambil semuanya. Kalau tidak, maka kisos sajalah. Nah, ya tidak mengapa. Ya. Jadi orang itu betul-betul menderita. Ya. mati di kisos juga menderita, hidup juga harta diambil menderita juga, ya, ya salah sendiri kenapa membunuh. Wa kadzalika hadits Abdullah bin Amr as-sahih 'inda Abi Daud, demikian pula hadisnya Abdullah bin Amr yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Aqlu shibhil 'amdi mughalladun mithlu 'aqdil 'amdi, bahwa pembayaran diat, akal itu pembayaran diat ya, akal. Pembayaran diat orang yang mirip pembunuhan sengaja itu dikeraskan hukumnya seperti pembayaran diat orang yang sengaja. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa ghairihi, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan selainnya. Anna diyata fil 'amdi mughalladhah, bahwa pembayaran diat fil 'amdi terhadap orang yang membunuh secara sengaja itu diberatkan. Kadiyati fi syibhil 'amdi, seperti pembayaran diat orang yang mirip dalam pembunuhan kesengajaan. Ya. Wa fil hadithi kama tara, di dalam hadith ini sebagaimana engkau lihat, jawazu akhdhi syai'in zaidin 'ala diyah fil qatlil 'amdi khassah, bolehnya mengambil sesuatu tambahan daripada diyah tersebut khususnya dalam hal membunuh secara sengaja. Nah, jadi diberatkan. Lebih daripada itu boleh, terserah dari wali orang yang dibunuh itu. Kama fi nasil hadithis sabiq, sebagaimana yang telah disebutkan dalam nas yang terdahulu. Wa hadza yaqulu bihi jama'atun min ahli al-'ilm kasy-Syafi'iyyah wal Malikiyah wa ghairihim, dan ini adalah pendapat segolongan dari para ulama seperti pendapatnya Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan selain mereka. Ini dalam hal pembunuhan. Nah, sekarang masalah yang baru, melukai. Ya. Dalam hal melukai, tidak sampai kepada tingkatan membunuh. Nah. Nanti juga ada perinciannya. Wa kadzalika fil jurhil muta'ammad, demikian pula dalam hal melukai secara sengaja, immal qisas, apakah dengan menggunakan qisas, wa imma idza arada al afwa wa yusalihu ala diyati aw syai'un akhar ziyadah, ya, ataukah dia menginginkan untuk dimaafkan dan berdamai dengan membayar dia atau tambahan yang lain, ya. Membayar dia ditambah lagi, terserah kepada walinya orang yang dibunuh itu. Fa inna dzalika jaizun, yang demikian itu boleh. Binasil hadisi sahih fi sunan Abi Daud, berdasarkan hadis yang sahih dalam sunan Abi Daud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Jahm ibn Hudzaifah musaddiqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai tukang pungut sedekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu memiliki jubah jabis sadaqah. Yang dimaksud jubah itu sadaqah adalah mereka-mereka yang diperintahkan atau yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang akan memungut zakat dan sedekah. Ah, termasuk diantaranya Abu Jahm ini. Jadi Rasulullah SAW mengutus Abu Jahm untuk mengambil sedekah. Ya. Ah, maka beliau ini datang pada seseorang. Nah, fala jahu rajulun fi sadaqati, dia datang pada seorang, ternyata orang ini berdebat, ya, ngeyel gitu, akhirnya ya bertengkar. Abu Jahm ya mengatakan ini, yang orang tersebut mengatakan lain, terjadi pertengkaran tentang masalah sedekah. Nah, pertengkaran yang besar, maka Abu Jahm marah, fadarabahu Abu Jahmin, maka Abu Jahm pun memukul orang tersebut. Ya, dipukuli. Nah. Ya, subhanallah. Fasyajjahu, ketika Abu Jahm memukulnya, maka menyebabkan luka di bagian kepala. Ya, bukan main-main, sekali pukul luka bagian kepala orang. Nah, ngamuk keluarganya. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wali-walinya pun mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, al-qawat ya Rasulullah, qisas wahai Rasulullah, harus ada qisas. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau terjadi pertengkaran yang seperti itu, qisas itu harus dihadapkan ke mahkamah. Nah, jadi bukan terjadi perkelahian yang ini pukul ya, luka misalnya. Nah, saya harus qisas kamu, terjadi pertengkaran di situ juga. Ya. Kamu sudah melukai saya lawan qisas. Dikembalikan kepada mahkamah. Karena kalau yang satu membalas, ya, yang satunya lagi mengatakan, wah kelebihan kisosmu, maka dibalas lagi, saling balas-membalas bisa mati dua-duanya. Nah, ya, kembalikan mahkamah. Maka di sini mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang repotnya, karena yang memukul ini utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus untuk mengut sedekah. Nah, ini yang masalah. Ya, maka mereka datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qisas wahai Rasulullah. Maka Rasulullah ingin membela, ya namanya utusannya ya. Nah. Utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Lakum kadza wa kadza." Gimana kalau kalian mendapatkan segini dan segini? Ditawarkan gitu. Supaya jangan pakai qisas. Ya, kan sakit. Sudah mukul kepala, dipukul juga, sakit juga. Nah. Nah, sehingga Rasulullah menawarkan, gimana? Ya, kalau kalian dapat sekian dan sekian. Kalian setuju enggak? Falam yardau. Mereka belum ridha. Ya. Yani masih kurang. Ya. Belum mau. Faqala, maka Rasulullah tawarkan lagi, lakum kadza wa kadza, gimana kalau gini dan begini, ditambah lagi. Ya, entah bilangannya berapa, wallahu alam. Falam yardha, mereka masih belum ridha lagi. Faqala, maka Rasulullah mengatakan lagi, lakum kadza wa kadza, gimana kalau demikian dan demikian, yakni ditambah lagi. Ya. Faradau, akhirnya mereka pun senang. Ya. Dianggap, wah ini kayaknya sudah banyak, sudah cukup. Nah, maka rela mereka. Jadi dijatuhkan qisas. Al-hadith. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya, boleh ada pelobian. Jadi kalau misalnya wali maktul, mungkin awalnya dia menghendaki qisas. Ah, dari satu pihak ini bisa saja melobi. Ya. Gimana, enggak usahlah. Ya, bayar dia sajalah. Saya bayar sekian. Kata walinya, kurang, tambah lagi. Gimana kalau sekian, sekian, sekian? Masih kurang, tambah lagi. Nah, itu boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa hadza qawlu jama'atin minal muhaqqiqin, dan ini adalah pendapat segolongan dari ahli tahqiq, wa madhhabul imam Syafi'i wa ghairih. Dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan selainnya. Annahu yajuzul musalahatu ala ma yasha'u minal mal, bahwa boleh melakukan suluh perdamaian terhadap apa yang dia inginkan, yakni diinginkan oleh wali orang yang dibunuh dari harta. Muqabila isqatil qisas fil jurhil muta'ammad, yang menjadi pengganti dari dijatuhkannya hukum qisas terhadap luka yang disengaja. Wallahul muwaffiq. Taib, ila huna ikhwan. Di sini ada pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaan ini nanti akan dibahas, ya. Cuman pertanyaan yang kedua ini enggak ada, tidak ada hubungannya tentang masalah kisos. Apakah semua kotoran hewan itu mutlak tidak najis? Iya. Ya, hukum asalnya tidak najis. Nah, kalau memang demikian, bagaimana dengan hadis yang ketika Nabi SAW sholat kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan mengatakan bahwa di sendal Nabi ada kotoran, kemudian beliau melepasnya, apakah yang dimaksud kotoran itu, ya dimaksud kotoran tersebut najis dan yang semisalnya? Nah, kita di dalam sholat dianjurkan untuk dalam keadaan suci, bersih dari najis. Maka Rasulullah SAW melepaskan sendalnya menunjukkan bahwa kotoran yang dimaksud adalah najis. Tapi tidak ada hubungannya dengan masalah kotoran hewan. Ya, boleh saja yang diinjak itu kotoran manusia atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Ila huna ikhwan. Tafaddalu, hafizakumullah.